Mitra Bisnis, kemarin Quick Yanggi telah mengulas negara-negara ekonomi maju di kawasan Eropa Barat yang demokrasinya jauh lebih baik serta lebih tua dibandingkan dengan demokrasi liberal di Amerika. Pemilihan langsung hanya dilakukan untuk jajaran legislatif di parlemen, atau dengan kata lain, tidak ada pemilihan langsung atas jajaran eksekutif di pemerintahan. Dan untuk membahas mengapa negara dengan demokrasi maju di Eropa tidak melakukan model pemilihan langsung bagi jajaran pimpinan eksekutifnya, inilah perbincangan Pas FM bersama Quick Yanggi. Baik Pak Quick, mengapa negara demokrasi maju di Eropa tidak menggelar pemilihan langsung untuk pimpinan eksekutifnya? Karena mereka menganut demokrasi parlementer. Itu kan DPR saja yang dipilih. DPR dipilih, DPR yang membentuk pemerintahan. Perdana Menteri semua ditentukan oleh DPR. Melalui perundingan, melalui pembentukan koalisi, kerjasama, menghitung suara, segala begitu. Apa itu inferior? Waduh, kalau dikatakan bahwa Eropa demokrasinya lebih kampungan dari Indonesia, ya nanti dululah. Ya kan? Tapi Pak, bukankah itu berlaku untuk negara-negara yang pemerintahannya berbasis parlementer serta bukan presidensial seperti kita? Memang. Nah, kita kan bisa mengadakan kombinasi antara kabinet presidensial dan parlementer. Itulah exactly zaman Bung Karno kan begitu. Begitu kan dipilih oleh MPR presidennya. Khusus masih dipilih oleh MPR. Setelah itu dengan adanya amandemen, dengan adanya ya tergila-gila euforia demokrasi, dan mungkin juga dibisikin oleh Amerika. Karena nyatanya kan bukan hanya urusan itu. Ininya pun ditiru-tiru kan, Economic Council, East Wing, West Wing, Dewan Pertahanan, semua niru persis plek Amerika gitu. Padahal Amerika masih kalah dalam hal mensejahterakan rakyatnya dibanding negara-negara Eropa Barat ya Pak? Iya. Nah, kita lihat saja di Skandinavia, Norway, segala kerajaan, tapi rajanya kan sudah hanya simbol. Namanya kan monarki konstitusional. Nah, Pak Quick, bukankah kita juga pernah gagal bereksperimen dengan menerapkan model pemerintahan parlementer? Itu tergantung. Soal parlementer memberi kemungkinan untuk memilih orang-orang yang baik. Demikian Quick Yanggi. Benny Ramadi, Pas FM.